Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali dars kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Naam, dan pada pertemuan kemarin kita sudah memasuki wazan yang pertama atau bab yang pertama, yaitu bab fa'ala yaf'ulu. Naam, dan tadi sempat kita murojaah ya, beberapa santri hampir semua murojaah tabel yang telah kita baca kemarin. Naam, dari tabel bab fa'ala yaf'ulu. Naam. Selanjutnya kita masuk ke wazan berikutnya, yaitu wazan kedua atau bab 2, bab fa'ala yaf'ilu. Naam. Tafadhol dibaca bukunya atau bergantian membaca. Ya, Mas Fadil membaca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah taala, bab yang kedua dari 22 wazan tasrifan, yaitu fa'ala yaf'ilu, dengan memfathah ain pada fi'il madhi dan mengkasrahnya pada fi'il mudhari. Naam, cukup. Maksud penjelasan dengan menfathah ain pada fi'il madhi. Naam, kenapa? Karena yang mengalami perubahan itu pada ainnya. Adapun fa dan lam, fa kalimah dan lam kalimah tidak mengalami perubahan. Kita baca fa'ala, fa'ula atau fa'ila. Itu ya. Sehingga dikasih keterangan dengan menfathah ain pada fi'il madhi. Kemudian mengkasronya pada fi'il mudhari. Nah, ini juga dikasih keterangan pada fi'il mudhari, yaitu pada ainnya juga. Kenapa? Karena untuk fa selalu sukun, untuk lam bisa mengalami perubahan sesuai dengan kedudukan i'rab, bisa marfu, bisa mansub, bisa majzum. Naam. Namun yang menjadi titik tekan di sini pada ainnya. Kalau i'rab masuk dalam susunan kalimat ya, ainnya bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Naam, sehingga yang ditanbih untuk bab ini dan bab sebelumnya dan bab-bab yang akan datang, yaitu menanbih pada ain fi'il mudhari'nya atau ain fi'il madinya. Naam, dilanjutkan bacaan. Contoh-contoh fi'il yang masuk pada bab ini. Dharaba dharban, memukul. Halaka halakan, binasa. Ghasala ghuslan, mencuci. Hamala hamlan, memikul. Di balik bacaan ini ke bawah. Fasala faslan. Fasala faslan, memisahkan. Ghafara ghufranan, mengampuni. Raja'a ruju'an, kembali. Qatafa qatfan, memetik. Hazafa hazfan, membuang. Jalasa julusan, duduk. Kasara kasran, memecahkan. Ghalaba ghalban, mengalahkan. Nah, sampai di sini fi'il yang tadi dibaca adalah semuanya fi'il sahih salim ya. Fi'il sahih salim. Lalu setelah itu masuk ke jenis fi'il berikutnya, yaitu mudhaaf, lalu nanti masuk fi'il mahmus, lalu masuk fi'il ajwab, fi'il misal, fi'il nakis. Naam, itu ya, lanjutan bacaan. Kemudian farra firaran, lari. Qalla qillatan, sedikit. Sahha sihhatan, sehat. Asara asran, menawan. Abara abran, menyerbukan. Wa'ada idatan, berjanji. Wasala silatan, sampai. Wajada wajadan, mendapati. Ja'a maji'an, datang. Ba'a bai'an, menjual. Mala mailan, condong. Ghaba ghaiban, tidak hadir. Dara dirayatan, mengetahui. Kawa kayan, menyetrika. Rama rimayatan, melempar. Waqa wiqayatan, menjaga. Nawa niatan, niat. Ata ityanan, datang. Awa iwaan, menempati. Naam, barakallahu fikum. Ini fi'il-fi'il yang masuk dalam bab fa'ala yaf'ilu, yang memasukkan orang Arab, yang memasukkan fi'il ini ke dalam bab ini orang Arab, artinya sudah sama'i. Kita enggak bisa sembarangan memasukkan fi'il ke dalam bab ini, yaitu fi'il-fi'il yang sudah tertentu saja, yang menentukan mereka para ahlul bahasa ya, dari penelitian mereka terhadap percakapan orang Arab sehari-hari. Nah, barakallahu fikum. Dan fi'il-fi'il yang kita masukkan dalam kosakata setiap bab ini fi'il-fi'il yang sering keluar kalau kita baca kitab atau dalam percakapan sehari-hari, maka sangat baik untuk dihafal. Sangat baik untuk dihafal. Nah, dan taklim kita ini secara enggak langsung antum menghafal, ya kan? Nah, secara enggak langsung antum menghafal dengan hadir taklim ini. Nah, barakallahu fikum. Sekarang masuk ke tabelnya, tabel bab 2 yaitu fa'ala yaf'ilu. Nah, kita talqin. Kemudian setelah itu antum akan diminta untuk membaca dari hafalan atau memasukkan mausun ke dalam wazan. Nah, ya, mari kita baca. Kita mulai dari wazannya ya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Daraba yadribu darban. Daraba yadribu darban. Daribun madrubun. Daribun madrubun. Idrib la tadrib. Idrib la tadrib. Madribun madribun midrabun. Madribun madribun midrabun. Farra yafirru firaran. Farra yafirru firaran. Farun mafrurun. Farun mafrurun. Firra la tafirra. Firra la tafirra. Mafirun mafirun mifarun. Mafirun mafirun mifarun. Wa'ada ya'idu idatan. Wa'ada ya'idu idatan. Wa'idun maw'udun. Wa'idun maw'udun. Id la ta'id. Id la ta'id. Mu'idun mu'idun. Mi'adun. Mau'idun mau'idun. Tulang. Mau'idun mau'idun mi'adun. Mau'idun mau'idun mi'adun. Naam, ahsanta. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'i'un mabi'un. Ba'i'un mabi'un. Bi' la tabi'. Bi' la tabi'. Mabi'un mabi'un mibya'un. Mabi'un mabi'un mibya'un. Rama yarmi rimayatan. Rama yarmi rimayatan. Marmiyun. Irmi la tarmi. Irmi la tarmi. Afan. Ramin marmiyun. Ramin marmiyun. Irmi la tarmi. Irmi la tarmi. Marman marman mirman. Marman marman mirman. Waqayaqi wiqayatan. Waqayaqi wiqayatan. Waqin mauqiyun. Waqin mauqiyun. Qi la taqi. Qi la taqi. Mauqan mauqan miqan. Mauqan mauqan miqan. Awa ya'wi iwa'an. Awa ya'wi iwa'an. Ma'wiyun i'wi. Afan, kelewat. Awin ma'wiyun. Awin ma'wiyun. I'wi la ta'wi. I'wi la ta'wi. Ma'wan ma'wan mi'wan. Ma'wan ma'wan mi'wan. Nah, barakallahu fikum. Lumayan banyak kolom ini ya, dibandingkan dengan kolom bab pertama. Jumlahnya, kolom bab pertama cuma 5. Kalau ini sampai berapa? Ya, sampai 8. Sampai 8 ya. Masuk fi'il sohe, mudha'af, misal wawi, ajwab, naqis, nam, lafif mafruq, lafif makrun. Nam, barakallahu fikum. Nam, sekarang kita baca tanpa lihat buku. Ya. Kita ingat-ingat ya, dari fa'ala, daraba, farra, wa'ada, ba'a, Roma, Wako, sama Awa. Ya, kita baca bareng dari Doroba. Baca 3 kata seperti tadi. Kita baca Doroba ya tribu Doroban 3 kata. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul 2 kata. Fa'ilun maf'ulun. Kemudian fi'il amr dan fi'il nahi 2 kata. Lalu yang terakhir isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, itu ya. Ya, kita baca bareng. Doroba bareng. Doroba ya tribu Dorban. Daribun madrubun. Idrib la tadrib. Madribun madribun midrobun. Apa yang kedua? Farro. Farro bareng. Farro ya firru firaron. Farun mafrurun. Firro la ta firro. Mafirun mifarun. Nah, yang ketiga apa? Wa'ada. Wa'ada ya'idu bareng. Wa'ada ya'idu idatan. Wa'idun maw'udun. Id la ta'id. Maw'idun maw'idun mi'adun. Lalu ba'a ya bareng. Ba'a yabi'u bai'an. Ba'i'un mabi'un. Bi' la tabi'. Mabi'un mabi'un mibya'un. Lalu Roma. Roma ya. Roma yarmi riwayatan. Romin marmiyun. Irmi latarmi. Marman marman mirman. Lalu wako. Wako baca. Wako yaki wikoyatan. Wakin maukiyun. Ki lataki. Maukon maukon mikon. Lalu awa. Awa ya. Awa yakwi iwaan. Awin makwiyun. Iwi latakwi. Makwan makwan miwan. Udah ya. Nah, barakallahu fikum. Sekarang perhatikan. Sambil antum menghafal apa yang ana sampaikan, nanti setelah itu antum yang siap untuk setoran angkat tangan atau ditunjuk ya. Nah. Antum bacakan aja yang pertama, Pak. Yang pertama wazannya ya. Ya. Fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il lataf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun. Kemudian doroba, doroba yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib, latadrib, madribun, madribun, mitrobun. Farro, yafiru, firoron, farun, mafrurun, firro, latafiro, maf, mafirun, mafirun, mifarun. Wa'ada, yaidu, idatan, wa'idun, mau'udun, id, lata'id, mau'idun, ma'idun, mi, mi adun, mi adun. Halo. Ba'a yabi'u, bai'an, ba'i'un, mabi'un, bi' latabi', mabi', mab, apa tak apa? Mabi'un, mabi'un, mibya'un, mabi'un, mabi'un, mibya'un. Halo. Roma yarmi, rimayatan, romin, marmiyun, irmi, latarmi, marman, marman, mirman. Wakoyaki, wikoyatan, wakin, maukiyun, ki, lataki, maukon, maukon, mikon. Awa yakwi, iwaan, awin, makwiyun, ikwi, latakwi, makwan, makwan, mikwan. Nah itu, barakalafikum. Itu ya. Ini nanti kalau hafal ini dijadikan sebagai wazan. Kosa-kosa kata tadi dijadikan sebagai wazan. Nanti kata-kata lain yang menyerupai antum masukkan ke kepada wazan tadi. Naam. Barakallahu fikum. Artinya dalam satu tabel itu ada yang betul-betul wazan yaitu fa'ala yaf'ilu, ada yang mauzun dijadikan wazan. Mengerti? Seperti apa? Seperti antum katakan misalkan apa tadi? Roma. Roma yarmi rimayatan itu kan mausun, namun kita jadikan wazan di sini, jadikan wazan untuk kata-kata lain yang menyerupai Roma. Enam. Ya siapa yang bisa duluan untuk menyetorkan satu tabel penuh? Setelah ada yang perwakilan satu tabel penuh, nanti setelah itu kita masukkan mausun ke dalam wazan. Kita masukkan mausun-mausun kata-kata tertentu ke dalam wazan. Ya, siapa yang siap? Ya, coba Mas Fadil. Barakallahu fikum. Bismillah. Ya, fa'ala. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun. Kemudian daraba yadribu darban, daribun madrubun, idrib la tadrib. Madribun madribun milrabun. Kemudian farra ya firru firaran, farun mafrurun, firra la tafirra, mafirrun mafirrun mifarrun. Kemudian wa'ada ya'idu idatan, wa'idun maw'udun, id la ta'id, maw'idun maw'idun mi'adun. Kemudian ba'a yabi'u bay'an, ba'a yabi'u bay'an, ba'i'un ba'i'un mabi'un mabiyun mabiyun bai'un mabiyun bi' la tabi' mabiyun mabiyun mibiyun. Kemudian rama yarmi rimayatan, ramin marmiyun, irmi la tarmi, marman marman mirman. Kemudian waqa yaqi wiqayatan, waqin mauqiyun, qi la taqi, mauqan mauqan miqan. Kemudian awa yaqwi iwaan, awin makwiyun, iwi la takwi, makwan makwan mikwan. Nah, barakallahu fikum. Siapa lagi? Siapa ini? Mas Yundi, siap. Iya, Mas Yundi, diberikan ke Mas Yundi. Baik ya. Ketika ada yang baca, antum sambil berusaha untuk baca juga. Jadi antum sekalian ngapal di majelis ini, sekalian ngapal gitu ya. Nah. Iya. Bismillah. Daraba yadribu darban. Wazan dulu, wazan. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun farra yafiru firaran farun mafrurun firra la tafirra mafarrun mafarrun mifarrun mafirrun mafirrun mifarrun ba'a yabi'u bay'an ba'i'un mabi'un bi' la tabi' mabi'un mabi'un mibi'un. Iya. Lalu Roma, Roma, Roma yarmi rimayatan romin marmiyun irmi la termi marman marman mirman waqa yaqi wiqayatan waqin mauqiyun ki la taqi maukon maukon mikon awa yakwi iwaan awin makwiyun iwi la takwi makwan mak makwan makwan mikwan. Nam aksandum barakalafikum. Sekarang kita masukkan mausun ke dalam wazan ya. Sekarang bergilir. Kalau ini bergilir dari yang paling kiri ya, dari Abdullah Butoni, nanti bergilir ke sana. Kasih mic-nya. Masukkan wazan, masukkan mausun dalam wazan. Ana yang menyebutkan wazannya. Masukkan roja'a. Roja'a yarji'u roja'an rujuan. Raja'a yarji'u ruju'an raji'un marju'un irji' la tarji' marji'un marji'un mirja'un. Iya, terganti. Ibnu Soleh. Masukkan Ghalaba. Ghalaba. Ghalaba yaghlibu ghalban ghalibun maghlubun ighlib la taghlib maghlibun maghlibun mighlabun. Iya, Mas Dandi. Mas Dandi. Masukkan sahha sahha. Ya, di mic-nya dipegang. Sahha yasihu. Sahha yasihu. Sahha yasihu sihhatan. Sahin. Sahha yasihu sihhatan. Sahun. Ya. Mashuhun. Siha la tasiha masihun masihun misahun. Iya. Misahun. Ganti Mas Fuad. Mau satu tabel Mas Fuad. Semua satu tabel. Hah? Mau. Iya, Mas Fuad mau satu tabel katanya. Silakan satu tabel. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'a if'il. If'il. If'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Iya. Lalu daraba. Daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madribun madribun midrabun. Farra. Farra yafirru firaran farun mafrurun firra la tafirra mafirun mafirun mifarun. Iya. Wa'ada. Wa'ada ya'idu wa'dan wa'idun maw'udun id la ta'id maw'idun maw'idun mi'adun. Ba'a. Ba'a yabi'u bay'an ba'i'un mabi'un bi'la tabi' mabi'un mabi'un mibi'un. Roma. Roma yarumi rimayatan ramin marumiyun irmi la tarmi maruman maruman mirman. Iya. Waqa. Waqa yaqwi wiqayatan waqin mauqiy. Waqa yaqi. Waqa yaqi. Iya, wiqayatan. Wiqayatan waqin mauqiyun qila taqi mauqan mauqan miqan. Awa. Awa yaqwi iwaan awin mauiyun iwi la taqwi ma'wan wa ma'wan miqwan. Iya. Aksantum. Abdullah Al-Athari. Masukan mala. Mala masukan. Masukan dalam bahasa dalam masyan ya, mala yamilu. Bismillah. Mala yamilu mailan. Ma mailun. Iya, mailun lalu mamilun. Mil la tamil. Mamilun mamilun mim yalun. Ha? Mamilun mamilun mim, mi malun. Mim yalun. Mim yalun. Iya. Santa. Lukman, Lukman. Masukan ata. Ata masukan. Bismillah. Ata yakti ityanan at atin mau mau iyun maktiyun maktiyun maktiyun ti apa ikti ti la takti nah ikti la takti terus mautan mautan mitan maktan maktan maktan maktan mitan mitan. Abdurrahman, Abdurrahman Makassar. Masukan abaro, abaro. Abaro yang halaman 149 dah. Abaro ya biru abron, abirun mak burun, ikbir la takbir, mak birun mikbarun. Iya, aksan dah. Mas Yundi, Mas Yundi udah ya. Afan, Afan. Mas Afan, masukan wajada. Wajada. Wajada yajidu. Wajada yajidu wajidan, wajidun, maujudun. Jid la tajid. Maujidun maujidun. Mijadun. Iya. Sekarang belakangnya siapa itu? Mas siapa? Mas Rizal ya, Mas Rizal. Mas Rizal, Mas Rizal masukkan daro. Daro. Antum, Mas Rizal. Daro artinya mengetahui, daro. Daro. Ya, masukkan ke wazan. Daro yadri dirayatan darin madriyun idri la tadri madran madran midran. Naam. Belakangnya siapa? Mas Muhammad ya. Muhammad. Muhammad, Mas Muhammad masukkan qalla. Qalla sedikit artinya. Qalla. Qalla yakillu kilalan killatan qallun makhlulun killala takilla makilun makilun mikallun. Iya, Anda enggak begitu mendengar jelas ya, tapi insyaallah benar. Siapa ini? Mas Zubair ya, Nam. Ya, Zubair. Masukkan nawa, nawa, niat. Nawa yani, nawa yanwi. Oh. Nawa yanwi niatan. Niatan nawin mauniyun ni la tani inwi inwi la tanwi la tani la tanwi manwan manwan minwan. Iya, asanta. Masahal. Masukkan kasaro. Kasaro yaksiru kasron, kasirun maksurun, iksir la taksir, maksirun maksirun miksarun. Iya, Mas Izzat. Mas Izzat masukkan wasola, wasola sampai. Wasola yasilu silatan, wasilun mausulun sil, la tasil, mausilun mausilun misolun. Iya. Abu Isa, Mas Afif, masukkan ba'a. Ba'a, ba'a ada ya, jangan ba'a. Goba, 6. Goba yagibu ghaibatan. Goba yagibu ghaiban. Goba yagibu ghaiban. Ghaibun, maghibun. Rib, la tarib. Ya. Rib, la tarib. Maghibun, maghibun, megiabun. Ya, aksanta. Abu Sofnat, masukkan gofaro. Ghafaro, mengampuni. Ghafaro yaghrifu. Ghafaro yag ulang. Ghafaro yaghrifu. Kenapa yaghrifu? Yaghfiru. Yaghfiru nam ghafaro yaghfiru. Ghafaro yaghfiru. Ghafran. Masdarnya dilihat di atas ya. Ghafaro yaghfiru. Ghafaro yaghfiru ghufranan. Nam ghufranan. Lalu wafirun. Ya. Mag magruf mag magfurun. Ya. Ikfir. Ya. La takfir. Magfirun magfirun mikrofon. Mikfarun. Mikfarun. Enam. Aksantum barakallahu fikum. Enam. Itu ya. Wazan wazan yang tadi dimasukkan ke dalam wazan enam. Di sini ada tanbih. Tanbih ini berlaku untuk yang kemarin malam, malam ini dan malam berikutnya. Yaitu apa? Berkaitan dengan isim alat. Isim alat itu secara kaidah tidak dibuat dari fi'il sulasi yang lazim. Tidak dibuat dari itu. Artinya apa? Isim alat dibuat dari fi'il sulasi yang muta'adi. Seperti yang pernah dijelaskan pada waktu pertemuan yang lalu. Nah, maka isim-isim alat yang di sini tertulis, ini tertulis itu sebatas tulisan dari sisi untuk praktek penerapan wazan dan mausun saja. Namun dalam pemakaian tidak dipakai. Dalam pemakaian isim-isim alat yang berasal dari fi'il lazim tidak ada, tidak dipakai. Contohnya apa? Contohnya farro, lari. Ini isim fi'il lazim ya. Farro fi'il lazim. Maka isim alatnya enggak ada sebetulnya. Enggak ada mifarun. Adanya apa? Mafirun. Adanya isim zaman, isim makan atau masdar mim. Seperti kemarin juga ada marra kemarin ya. Marra kemudian isim alatnya mimarun. Nah, secara kenyataan itu enggak ada isim alatnya. Itu sebatas untuk penerapan wazan dan mausun saja. Mengikutkan kepada apa yang di atas. Namun dalam pemakaian tidak dipakai. Pemakaiannya apa? Kembali ke kaidah, yaitu kaidahnya isim-isim alat itu diambil dari fi'il yang muta'adi, yang butuh pada objek, bukan pada fi'il lazim. Nah, nanti ada pembahasan fi'il lazim muta'adi insyaallah pada pertemuan-pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Nah, sekarang lanjutan catatan Abu Sa'ad atau siapa yang baca ini sekarang? Iya, silakan Mas Hal dibaca. Catatan dibaca. Halaman 151. Catatan itu. Catatan. Fi'il yang masuk pada bab ini sebagian besar dari fi'il mu'tadi muta'adi membutuhkan objek atau maf'ul bih. Ya, 6. Fi'il yang masuk pada bab ini sebagian besar dari fi'il muta'adi, yaitu fi'il yang butuh kepada objek. Nah, seperti yang kita baca, dari apa yang tadi kita baca, itu rata-rata pada rata-rata fiilnya fiil muta'addi. Kemudian masdarnya kalau fiil muta'addi seringnya adalah fa'lan. Kalau fiil itu muta'addi, masdarnya seringnya ikut wazan fa'lan. Nah, itu ya. Nah, kalau antum mendapati bukan fa'lan, kemungkinan besar dia itu lazim. Seperti apa? Roja'a. Roja'a yarji'u ruju'an. Bukan fa'lan kan masdarnya? Nah. Barakallahu fikum. Itu kaidah umum ya, kaidah umum. Meskipun nanti ada hal-hal yang keluar dari kaidah umum. Seperti ghafara yakfiru. Ghafara yakfiru ini fi'il muta'addi namun masdarnya ghufronan. Nah, dan itu masdar sama'inya, ghufronan. Lanjutan Mas Sahal. Yang kedua, isim fa'il pada bab ini hampir semuanya mengikuti wazan fa'ilun. Meskipun fi'il lazim tidak membutuhkan objek. Nah, hampir semuanya ikut wazan fa'ilun. Karena nanti pada bab yang akan datang ada isim fa'il yang mengikuti wazan sifat musabaha. Artinya apa? Artinya bukan dalam bentuk fa'ilun, namun ikutnya ikut wazan-wazan sifat musabaha. Pada pelajaran yang telah lewat kita pernah membahas sifat musabaha kan. Nah, itu tempatnya sifat musabaha itu di isim fa'il. Hasuna yahsunu husnan hasanun, gitu kan. Bukan hasinun, namun kita katakan hasanun. Ini kiasnya. Boleh enggak dibilang hasinun? Boleh, namun dengan niat perkara lainnya yang telah dijelaskan di bab sifat musabaha. Nah, kemudian yang ketiga, tasrif fi'il salim dan mahmus diberi nama dengan nama sahih. Nah, fi'il salim dan fi'il mahmus ditulis fi'il sahih. Artinya apa? Fi'il sahih itu mencakup fi'il salim dan fi'il mahmus. Fi'il yang ada hamzanya itu fi'il mahmus. Nah, lanjutkan. Yang keempat, ma'ani af'al arti fi'il pada bab ini sangat banyak atau beragam. Iya, ma'ani af'al sangat banyak sehingga tidak ditulis. Sehingga tidak ditulis, beda dengan bab-bab yang akan datang. Bab-bab yang akan datang ada tulisan ma'ani af'al. Enam. Kemudian yang kelima, masdar mimmi mengikuti wazan maf'alun, tidak seperti isim zaman dan makan. Nah, ini tanbih penting di sini ya. Masdar mim mengikuti wazan maf'al, tidak seperti isim zaman dan isim makan. Antum lihat kolom masdar mim di mana letaknya? Isim zaman, isim makan, dan masdar mim, itu kan? Wazannya satu enggak? Satu maf'ilun, ya enggak? Di tabel wazannya satu maf'ilun, namun kenyataannya untuk masdar mim wazannya adalah maf'al. Untuk masdar mim wazannya adalah maf'al. Nah, sehingga ketika mentasrif kita katakan fa'ala yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, if'il la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, lalu tambah lagi maf'alun. Untuk apa maf'alun ini? Untuk masdar mimnya. Maf'ilun pertama untuk isim zaman, maf'ilun yang kedua untuk isim makan, maf'alun untuk masdar mim. Kemudian mif'alun isim alat. Nah, itu seharusnya yang sesuai yang ada di bahasa. Namun tercukupan dengan tanbih yang ada di syaratan, gitu ya. Nah, di sebagian kitab sorop memisahkan antara masdar mim, kolom masdar mim, dan isim zaman isim makan dipisahkan. Kenapa? Karena ada beberapa kejadian yang berbeda antara isim zaman, isim makan, dan masdar mim, gitu kan? Sehingga dipisahkan. Kalau di kitab ini bentuk lebih ringkas disatukan saja. Karena kebanyakan masdar mim mencocoki isim zaman, isim makan. Nah, kecuali seperti bab yang sekarang kita dapati. Nah, karena masdar mim itu masdarnya maf'al. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Gak ada? Nah, kalau gak ada kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah ta'ala. Nah, berkaitan dengan iklal, kalau kemarin kita bacakan iklalnya ya, apa asal dari qala yaqulu, kita katakan berasal dari qawala yaqulu. Nah, itu ya. Nah, itu kita gak jelaskan malam ini karena nanti itu akan ada dalam pembahasan bab terakhir dari kitab ini, yaitu bab apa? Bab ketiga. Nah, itu. Tapi kalau antum misalkan mau ingin dijelaskan untuk kata-kata tertentu, antum bertanya, silakan, nanti akan dijelaskan sesuai dengan pertanyaan. Nah, mengerti? Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan ini? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.